تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian yang kedelapan dari kewajiban dia terhadap para sahabat adalah menahan diri. Menahan diri dari perselisihan yang terjadi di tengah mereka. Nah, cirinya ahli sunnah itu, kalau ada perselisihan di tengah para sahabat, mereka menahan diri. Tidak ikut campur di dalam hal itu. Ya, tidak ikut-ikutan di dalam hal tersebut. Iya. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka ini apabila terjadi perselisihan di tengah mereka itu karena ijtihad, yang mereka selalu dapat pahala, yang benar ijtihadnya dapat dua pahala, yang keliru dapat satu pahala. Kalau kita ikut-ikut, kita tidak dapat kecuali dosa. Iya, karena itu tidak boleh ada yang ikut-ikut dalam perselisihan para sahabat, meramaikan, menceritakan. Ya. Ini dari kekeliruan. Karena itu dari ciri orang-orang yang apa namanya di masa ini yang kelihatan akidahnya rusak, itu selalu dia baca kisah-kisah pertempuran para sahabat, kejadian Perang Jamal, Perang Siffin dan sebagainya, yang membuat orang itu menjadi tidak enak terhadap sahabat Nabi SAW. Dan itu bukan ciri ahli sunnah, itu bukan ciri ahli sunnah. Baik. Kemudian dari sikap terhadap para sahabat dan kewajiban kita adalah mengambil ilmu dari mereka dan rujuk kepada mereka. Mengambil ilmu dari sahabat dan rujuk kepada para sahabat. Jadi siapa saja yang belajar ilmu, maka ilmu ini harus ada hubungannya kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berasal dari mereka, dari sumber para sahabat. Karena itu tidak ada satu bidang ilmu pun kecuali di dalam bidang ilmu tersebut para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya petunjuk dan hati di dalamnya.